Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-28 dari bulan Jumada al-akhirah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 21 Februari 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan yang kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari bi Ta'liqati ala Syarhi Sunnah lil Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyhi istawa. Masih berkenaan apa yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah jalla wa ala memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang apapun yang terjadi, baik hal tersebut sir, tersembunyi ataukah akhfa. Wa huwa ala arsyhi istawa, dan Allah Subhanahu wa taala juga bersemayam di atas arsy-Nya. Ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyhi istawa. Insyaallah taala akan kita lanjutkan syarahnya atau penjelasannya dari Asy-Syaikh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah pada pertemuan malam hari ini biidznillah taala. Namun sebelumnya ingin saya menyampaikan dua ralat dari apa yang telah saya sebutkan pada majelis-majelis yang telah lalu. Yang pertama, apa yang berkaitan dengan sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika kita membahas bahwa beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah sesosok manusia sempurna yang tidak anti kritik. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerima masukan-masukan dari orang lain, menerima apabila beliau mendapatkan kritikan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kemudian salah satu contoh yang kita sebutkan adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengerjakan salatul zuhur ataukah salatul asr, dan pada majelis tersebut saya sebutkan 3 rakaat. Ini kesalahan al-khata wa istaghfartu rabbi min hadzal khata. Saya meminta ampunan, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan ini. Karena yang benar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu mengerjakan salatul zuhur ataukah salatul asr sebanyak 2 rakaat, bukan 3 rakaat. Jadi ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan 2 rakaat kemudian beliau salam, salah seorang dari kalangan sahabat yang di situ ada Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali diam dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat menyampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Aku siratis shalah. Amnasita ya Rasulullah, apakah salat sudah diqasar oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah engkau lupa wahai Rasulullah?" Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Lam tuqsaris salah, salat tidak diqasar, tidak diperingkas yang dari 4 menjadi 2, wala nasitu, dan aku pun tidak lupa. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah mempersaksikan hal tersebut, maka sahabat tadi mengatakan, bal nasita ya Rasulullah, sungguh engkau telah lupa wahai Rasulullah. Karena Nabi alaihi salatu wasallam hanya mengerjakan salat duhur dan asar 2 rakaat saja. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua, apa yang berkaitan dengan pembahasan kita yang ketika itu kita membahas tentang sholat, kesempurnaan sholatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di majelis hari Ahad ketika kita membahas Umdatul Ahkam. Di majelis tersebut saya sebutkan bahwasanya di antara kewajiban sholat adalah raf'ul yadain. Di antara kewajiban sholat adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ketika kita membahas sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam mengangkat kedua tangan beliau ketika melakukan takbiratul ihram. Ini juga merupakan kesalahan al-khata, dan as-shawab, dan yang benar adalah raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan, itu bukan bahagian dari wajibatus shalah. Akan tetapi mengangkat kedua tangan bahagian dari sunanu al-af'al fis shalah, sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Oleh karenanya kalau kita meneliti dari kajian yang lalu, sempat saya bahas bahwasanya seorang yang tidak bersedekap, yang tidak meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, maka sholatnya tetap sah walaupun dia hanya menjulurkan kedua tangannya, seperti apa yang dimiliki dalam pendapat madhab al-Malikiyah. Karena yang ditinggalkan adalah sunnah-sunnah sholat, bukan kewajiban-kewajiban sholat. Kalau kewajiban sholat yang ditinggalkan, maka dia harus mengganti dengan sujud sahwi. Yang insyaAllah ta'ala pada majlis Umdatul Ahkam bi'idnillah akan kita bahas 14 rukun sholat yang dimaksud, 8 kewajiban-kewajiban sholat yang dimaksud, begitu pula 8 sunnah-sunnah sholat yang ada. Maka dari kesalahan ini, ketika saya menyebutkan raf'ul yadain bahagian dari al-wajibat fis sholat, saya beristighfar, meminta ampun, istighfar surabbi min hadal khata, wa as'alullaha ayatajawaza anni. Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah jalla wa ala mengampuni apa yang saya miliki dari kesalahan tersebut. Ikhwati fillahi ra'akumullah, pada pertemuan malam hari ini, Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah akan menjelaskan kepada kita tentang matan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah. Ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ala arsyihi istawa. Zat Allah subhanahu wa ta'ala satu zat yang mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, perkara-perkara yang khafi, yang tidak terlihat, yang tidak nampak. Wa huwa ala arsyihi istawa, dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsynya. Berkata Syekh Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan, la yatanafa istiwa'uhu 'alal arsy ma'a kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa. Tidak saling menafikan posisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersemayam di atas arsy-Nya ketika disandingkan dengan zat Allah Jalla wa 'ala yang memiliki sifat ya'lamu sirr. Zat Allah Jalla wa 'ala yang memang mengetahui perkara-perkara yang sir, yang tersembunyi. Walaupun Allah Jalla wa'ala berada di atas arsynya, berada di atas langit, maka tidak ada sedikit pun sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas pengetahuan, atas ilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menyampaikan, fala yuqalu, maka tidak boleh kita memiliki sebuah pendapat, annahu idza stawa 'alal 'arsy, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsy-Nya, yakunu ba'idan 'anil nas. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit sana, bersemayam di atas arsy-Nya, berarti Allah Jalla wa 'ala sangat jauh posisinya dari manusia, apalagi posisi Allah bukan berada pada langit pertama, kedua, ketiga, tapi ketujuh, paling tinggi, paling atas. Maka tidak boleh, tidak diperkenankan dalam syariat kita memiliki sebuah pemahaman, sebuah kesimpulan bahwa apabila Allah bersemayam di atas arsy-Nya, berarti Allah ba'id, Allah jauh dari manusia. wala yasma' Allah jalla wa ala tidak bisa mendengar, wala yara Allah jalla wa ala tidak bisa melihat, fa hadza tashbihun lirabbi bil makhluq, maka ini adalah hakikat ketika seseorang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mengkiaskan, membandingkan antara Allah dengan makhluknya. Ini kesalahan fatal, kesalahan yang sangat amat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, zat Allah Jalla wa'ala yang maha melihat, zat Allah Jalla wa'ala yang maha tinggi, zat Allah Jalla wa'ala yang maha mendengar, semuanya kesempurnaan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Allah Jalla wa'ala pun bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit. Maka tidak bisa dikiaskan kalau seorang berada di atas langit sana tidak akan bisa memantau apa yang terjadi di muka bumi Allah. Iya, itu manusia. Kalau orang berada di atas langit pertama saja, di atas pesawat, maka dia sudah tidak bisa memantau, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi Allah, di bumi ini, di dunia. Karena jaraknya sekian ratus kilometer dan yang seterusnya. Benar, itu manusia. Jangan dikiaskan, jangan dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarhamakumullah, zat Allah jalla wa ala di dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membawakan hadisul qudsi menjelaskan tentang keadaan seorang hamba yang membaca Al-Fatihah, Allah jalla wa ala mengatakan di dalam hadisul qudsi tersebut, idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila seorang hamba membaca di dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, hamadani abdi, hambaku telah memuji aku. Dilanjutkan oleh Allah jalla wa ala, idza qala al-'abd, apabila seorang hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, seorang hamba mengatakan ar-rahman ar-rahim, maka Allah jalla wa ala menjawab, qala Allah, athna alayya abdi, hambaku tersebut telah menyanjungku. Pada ayat yang ketiga, Allah Jalla wa'ala melanjutkan, idza qala al-'abdu, apabila seorang hamba membaca di dalam salatnya, maliki yaumiddin, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pun menjawab, majjadani 'abdi. Majjadani ay akramani. Hambaku tersebut telah memuliakan aku. Ini disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam hadisul qudsi. Dan yang kita bahas sekarang, bagaimana di bumi Allah Subhanahu wa taala ratusan juta manusia, ratusan juta hamba Allah Subhanahu wa taala, sigaran wa kibaran, musliman wa muslimatan, mereka semua membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin, mereka baca di dalam salatnya, Ar-Rahmanir Rahim, mereka baca di dalam salatnya, Maliki Yaumiddin, mereka baca di dalam salatnya. Ma'adzalik, bersama dengan itu, Allah Jalla wa'ala menjawab setiap bacaan hamba tadi. Ada yang membaca di sana alhamdulillahi rabbil alamin, Allah balas, hamadani abdi. Ada yang mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, orang lain lagi, masjid lain lagi, musalla lain lagi, pelosok negeri lain lagi, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjawab, athna alayya abdi, ar-rahmanir rahim, athna alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi, dan yang seterusnya. Syahidnya apa? Ketika seorang manusia yang memiliki sifat kemahalemahan, di hadapannya ada 10 orang, 20 orang, 30 orang, enggak usah sampai ratusan, atau 5 orang saja, masing-masingnya berbicara, masing-masingnya bersuara, masing-masingnya berpendapat, maka orang tadi yang sendirian mendengarkan 5 orang tadi tidak akan bisa menangkap 5 orang tadi. Pasti dia akan mengatakan, berhenti dulu satu-satu, si fulan, alan, ufulan, alan, dan yang seterusnya. Ini manusia serba terbatas. Maka enggak bisa zat Allah Jalla wa'ala yang maha sempurna dikiaskan dengan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala yang maha lemah. Maka ini yang ada di sisi kaum Asy'ariyah Maturidiyah, yang mereka menamakan diri mereka dengan Aswaja. Katanya Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika Allah Subhanahu wa taala ditetapkan memiliki wajah, la yabqa wajhu rabbika fil jalali wal ikram, dan ayat-ayat yang lainnya mengisbatkan, menetapkan Allah Jalla wa'ala memiliki wajah, maka mereka akan menolak itu semua. Kenapa? Karena kalau kita menetapkan Allah Jalla wa Ala, Allah Azza wa Jalla dengan wajahnya, berarti kita sudah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Siapa yang mengharuskan hal tersebut? Ini sebuah kekeliruan akidah yang ada di sisi haula ikhwanana al-muslimun hadanallahu wa iyyahum. Maka ketika mereka berpendapat dengan tashbih yang ada di sisi kaum Wahabi, tashbih tajsim yang ada di sisi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, hakikatnya mereka sendiri yang telah terjatuh di dalam kesalahan tadi. Karena hakikatnya Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najd dan a'immatus salaf yang lainnya, seperti di sini Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, dijelaskan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, bahwa ketika kita mengisbatkan, menetapkan asma wa sifat, terkhusus nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala, maka beliau mengatakan tidak ada sedikit pun bentuk kias perbandingan. Seorang yang berada di atas pesawat tidak akan melihat apa yang terjadi di muka bumi manusia. Tapi Allah berada di puncak kejayaan. Allah Subhanahu wa taala berada di arsy-Nya yang mulia. Maka Allah Jalla wa Ala pun bersamaan dengan itu tetap bisa, bahkan sangat-sangat mampu dengan kemahasempurnaan yang dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala untuk mengetahui apapun yang terjadi di muka bumi ini. Maka tidak bisa kita mengkiaskan antara zat Allah dengan makhluknya. Sehingga apabila ada Al-Quran, ada hadis Nabi SAW yang mengisbatkan, menetapkan Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua mata, Allah memiliki pendengaran dan yang seterusnya, maka tidak ada yang bisa kita ucapkan kecuali kita mendengarkan dan kita mentaati. Sami'na wa ata'na. Fallahu Jalla wa Ala dilanjutkan oleh Asy-Syaikh hafizahullah wa ra'a, al-asyya'u indahu sawa'un. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala semua makhluknya itu sama, sama-sama kecil. La yakhfa 'alaihi syai'un subhanahu wa taala, tidak ada yang tersembunyi sedikit pun bagi zat Allah Jalla wa Ala yang maha sempurna, wal qarib wal ba'id. Apakah itu makhluk yang jauh, makhluk yang dekat, semuanya sama. Di sisi Allah Jalla wa Ala apa yang dilakukan malaikat-malaikat Allah di sisinya sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Jauh dari Allah tapi semuanya di bawah pengawasan, di bawah ilmu dari Allah Jalla wa Ala. Wa awwalul khalqi wa akhiruh. Apakah generasi pertama dari umat ini atau generasi terakhirnya semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dunya wal akhirah. Terlebih urusan-urusan dunia, begitu pula urusan-urusan akhirah. Kullu syai'in atau kullu syai'in huwa fi ilmillahi Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya berada di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam keilmuannya yang sempurna. Walidzalika, oleh karena itu hadzal kaunul ha'ilu, oleh karena itu alam semesta yang sangat besar ini, yusayyiruhu Subhanahu wa taala bi qudratihi wa iradatihi wa sun'atihi. Allah Subhanahu wa taala yang mengendalikannya, alam semesta yang sangat agung, yang sangat istimewa, yusayyiruhu, yang menyetirnya, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala dengan kemahamampuannya yang dimiliki oleh Allahu Jalla Jalaluh. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua? Ketika malam datang, siang hilang entah kemana. Ketika matahari terbenam, entah kemana arahnya, timbul bulan, terbit bulan dan yang seterusnya. Itu semua dilakukan berdasarkan kemahamampuan yang sempurna dimiliki oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian beliau menukilkan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir ayat yang ke-41, innallaha yumsiku samawati wal arda an tazula. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berupaya untuk menjaga as-samawati wal ard, bumi-bumi Allah, langit-langit Allah Jalla wa Ala, an tazula, agar tidak binasa, agar tidak hancur. Wala inzalata, akan tetapi suatu saat nanti ketika yaumul qiyamah, Allah Subhanahu wa taala memang menetapkan mereka akan hancur, mereka akan hilang. Bumi-bumi Allah Subhanahu wa taala, langit-langit Allah yang tujuh lapis, semuanya akan hancur, tidak ada bekasnya lagi. Kalau sudah waktu tersebut datang yaumul qiyamah, in amzakahuma min ahadin min ba'dih. Tidak ada sama sekali yang bisa mengendalikan bumi dan langit tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau berusaha untuk bisa menormalkan lagi mengembalikan lagi dari hancurnya langit-langit pada yaumul qiyamah, hancurnya bumi Allah dari yaumul qiyamah, enggak akan ada yang bisa. La awliya, tidak wali-wali, wala anbiya, tidak para nabi, wala rusul, tidak para rasul, wala malaika, dan tidak para malaikat. Semuanya enggak akan ada yang bisa mengendalikan langit dan bumi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan zalata, keduanya hancur. Innahu kana haliman ghafura. Itulah zat Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana dan maha pengampun. Sayrul aflaki wa sayrul syamsi wal qamar. Peredaran orbit-orbit yang ada, planet-planet yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Langit yang ada di atas langit sana, begitu pula asyams wal qamar, matahari dan bulan, peredaran mereka sudah diatur semua oleh Allah Jalla wa ala ala hadzal hisabid daqiq, dengan pengaturan-pengaturan yang sangat-sangat terperinci ini, alladzi la yatakhallaf, yang tidak akan menabrak salah satu dengan yang lainnya, wala yaghlat, tidak akan salah peredaran-peredaran yang ada tersebut, wala yukhti, tidak akan keliru. Hadza manilladzi nazzamahu hadza tanzim, ini semua siapa yang mengatur? Planet Mars ada di sebelah sana dan planet-planet yang lainnya ada di orbitnya masing-masing. Bagaimana posisi bulan, bagaimana posisi bintang, bagaimana posisi matahari, semuanya diatur oleh si empunya, oleh sang raja yang maha mulia, Allahu jalla jalaluhu, huwallahu jalla wa ala. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau lanjutkan, al-qamar wan nujum munazzamatun sa'iratun kama hiya. Apakah itu bulan ataukah bintang-bintang? Semuanya sudah teratur peredarannya, jalur edarnya diatur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ila ayyasha Allah, sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala akan mengakhirkan itu semua pada saat yaumul qiyamah, nihayat hadhihi dunya, pada akhir kehidupan dunia ini, wal intiqala ilal akhirah, dan semua makhluknya akan berpindah ke negeri yang abadi yang bernama negeri akhirah. Alladzi nadzamaha hakimun alimun subhanahu wa taala, yang semua itu sudah diatur pula oleh zat yang maha bijak, zat yang maha mengetahui, zat yang maha tinggi, maha suci, subhanahu wa taala. Falau ta'ammalta fi hadzal kaun la adrakta 'azamatallahi subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita semua bisa menyaksikan, bisa menelaah lebih dalam apa yang ada di alam semesta ini, bagaimana siang muncul, bagaimana malam hari datang, bagaimana semuanya sudah diatur dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita perhatikan tanda-tanda kebesaran Allah pada alam semesta ini, la adrakta, kita akan mendapati azamatullah, kemahaagungan Allah jalla wa ala. An-nasu lamma yarawna alatan daqiqatan yata'ajjabuna min hadhihi sina'ah. Mayoritas manusia apabila melihat sebuah alat yang canggih, alat canggih dibuat oleh manusia, nuklirkah itu atau pesawat tempur atau apapun, alat-alat yang canggih yang mungkin dibuat oleh orang-orang yang memang jenius. Enggak semua orang bisa buat pesawat. Enggak semua orang bisa menciptakan aplikasi dan yang seterusnya dari media-media yang berada di zaman sekarang yang memudahkan urusan-urusan manusia, canggih. Teknologi-teknologi luar biasa. Itu saja manusia sudah ya ta'ajjabun, mereka heran. Jenius sekali orang itu. Si fulan, si Allah, jenius sekali. Bisa menciptakan pesawat, bisa ini, bisa itu, dan yang seterusnya. Wa hadza sani', begitu pula manusia akan kagum dengan orang yang menemukannya. Orang yang pertama kali menemukan listrik, orang yang pertama kali menemukan telepon, yang katanya Abraham Bell atau siapapun namanya. Mereka orang-orang yang diharumkan namanya, akan diwariskan terus. Ini orang jenius, ini orang cerdas. Dengan jasanya dia, kita bisa menikmati terangnya lampu-lampu ini, kita bisa menikmati komunikasi telepon dan yang seterusnya. Ini jasa-jasa mereka, orang kufar. Orang sudah, manusia sudah kagum dengan ucapan-ucapan atau hasil-hasil dari penemuan mereka. Kemudian kata beliau, wahiyya kit'atun saghirah, itu adalah bahagian yang sangat kecil sekali kalau mau dibandingkan dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Qit'atun saghira, sangat kecil sekali, kata Allah, kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, ketika dibandingkan dengan kemahamampuan Allah jalla wa ala. Fa kaifa bil kauni kullihi alladhi la yatakhallaf. Maka bagaimana kalau mereka menelaah, mereka memperhatikan dengan seksama apa yang ada di alam semesta ini yang sama sekali tidak berubah sedikit pun dari dulu sampai sekarang. Semuanya diatur dengan rapi di sisi Zat Allah Subhanahu wa taala. Manilladzi yumidduhu wa manilladzina yasunuh? Siapa yang menjaga alam semesta ini dari dulu hingga sekarang? Siapa yang menciptakan itu semua? Manilladzi yasunu hadzal kaun? Kulluhu la yataghayyar, tidak berubah sama sekali. Wa la yatakhallaf, sama sekali tidak ada gantinya. Matahari yang dulu tetap matahari yang dulu. Kalau yang ada di sisi manusia mungkin ada batasannya. Lampu yang dimiliki oleh kendaraan bermotor mungkin bertahan 5, 6 tahun, 10 tahun dan yang seterusnya. Nanti sampai kepada puncaknya, di kemampuannya dia akan pecah, gosong, terbakar dan yang seterusnya. Makhluk akan ada batasnya. Tapi bagaimana posisi matahari yang panasnya seterik itu tapi sampai sekarang tidak pernah gosong-gosong? Siapa yang mengatur itu semua? Tapi sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau memperhatikan hal tersebut. Kagumnya dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kufar, menemukan lampu luar biasa, menemukan ini dan itu luar biasa. Akan tapi berkaitan dengan Zat Allah Jalla wa'ala yang sudah menciptakan matahari demikian agungnya, yang sudah menciptakan bulan demikian agungnya, bintang-bintang demikian indahnya, tidak terlalu dikagumi oleh mereka. Wal'iyadzubillah. Wala yuqassir fihi syai', tidak ada keterbatasan sedikit pun pada makhluk-makhluk tersebut. Huwallahu Jalla wa'ala, Allah Subhanahu wa taala lah yang telah menciptakan, mengatur dengan rapi makhluk-makhluk tersebut. Bulan pada saatnya akan terbenam, akan digantikan dengan al-fajr. Fajr akan terbenam, digantikan dengan asy-syams, matahari. Matahari akan terbenam, digantikan, begitu seterusnya. Diatur dengan rapi oleh Allahu Jalla wa ala. Hadhil makhluqat as-saghiru minha wal kabir, semua makhluk-makhluk Allahu Jalla wa ala, sekecil apapun, sebesar apapun dia. Manil ladzi yajlibu lahal arzaq, siapa yang memberikan rezeki kepada mereka kecuali Allah Jalla wa'ala. Makhlukatun ha'ilah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha besar, yang maha agung. Manilladzi awjadalahar rizqa, kullun bihasabi halihi, masing-masingnya memiliki rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwallahu Jalla wa'ala. Jangan dianggap matahari enggak punya rezeki. Ada rezekinya, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan, bintang, langit, awan dan yang seterusnya, semuanya memiliki rezeki dan diatur oleh Allah Jalla wa'ala. Kita saja yang enggan untuk melihat kemahabesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal wajibu an nusallim, maka yang wajib bagi kita adalah menerima dengan lapang dada. Lima ja'a anillah, apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'annahu a'lamu binafsihi, karena Allah Jalla wa'ala lah yang mengetahui tentang zatnya yang mulia subhana. Wa nusallimu lima ja'a anir rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita pun harus menerima apa yang datang dari sisi Nabi alaihi salatu wassalam. Li'anna rasula a'lamul khalqi bi rabbihi subhanahu wa ta'ala, karena nabilah alaihi salatu wassalam, rasulullah lah alaihi salatu wassalam, makhluk manusia yang paling mengetahui tentang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na'tarid, enggak boleh kita bantah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala natadakhalu bi uqulina wa afkarina, dan urusan-urusan sifat Allah Jalla wa ala, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Jalla wa ala, tidak boleh kita campur aduk dengan akal-akal fikiran kita. Logika-logika berfikir kita seakan-akan tidak masuk akal. Kalahkan akal tersebut. Tundukkan akal tersebut, jangan sampai akal tersebut yang menyetir kita menuju an-nar wal iyadhu billah. Fala munafata baina kaunihi ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa 'ala arsyhi istawa, maka tidak ada penafian sedikit pun, tidak ada yang kontradiksi ketika Allah Jalla wa 'ala berada di atas langit dengan Allah Jalla wa 'ala yang mengetahui perkara sekecil apapun, setersembunyi apapun yang terjadi di bumi Allah Jalla wa 'ala. Semuanya di bawah kekuasaan, di bawah pengetahuan Allah Jalla jalaluhu. Wa qawluhu wa ilmuhu bi kulli makanin wa la yakhlu min ilmihi makanun, ucapan musannif al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, dan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala berada di semua tempat. Kalau seorang sunni salafi akidahnya demikian, yang di mana-mana adalah ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan zatnya Allah jalla wa'ala. Tapi indah sufiyah, indal Asy'ariyah, indal Maturidiyah, mereka menafikan zat Allah Jalla wa'ala yang berada di atas langit. Di mana Allah Jalla wa'ala? Di mana-mana. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih dekat daripada urat leher seorang manusia. Berdalilkan dengan ayat Allah Jalla wa'ala, Hablil Warid. Ayatnya benar, pemahaman yang keliru. Wal'iyadzu billah. Maka akidah Ahlussunnah menetapkan zat Allah Jalla wa'ala berada di atas arsy. Wa'ala arsyihi istawa. Allah butuh dengan arsynya. Enggak butuh Allah dengan siapapun dari kalangan makhluknya. Jangan sampai kita dipaksa dengan menjawab syubhat-syubhat yang tidak ada faedahnya seperti itu. Allah berada di atas langit berarti Allah punya posisi. Kalau Allah punya posisi, kenapa? Apa yang mencegah kita untuk menetapkan Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit? Yang akidah tersebutlah dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bahkan Allah Jalla wa'ala sendiri yang mengisbatkan hal tersebut. A'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan zat yang berada di atas langit? Allah yang menetapkan, Nabi SAW yang menyampaikan. Lantas kenapa kita? Berarti Allah punya posisi di atas. Kenapa? Nabi tidak bertanya, para sahabat tidak bertanya, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, wa a'immah kibar min ashabi Rasul SAW. Tidak ada yang bertanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Itu yang ada di sisi mereka. Maka ilmu Allah Jalla wa'ala berada di semua tempat, semua penjuru. Wala yakhlu min ilmihi makanun, tidak ada satu tempat pun yang tersembunyikan dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmuhu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah matan ini, ilmuhu bikulli makanin. Ilmu Allah Jalla wa'ala berada di setiap tempat. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', tidak ada sedikit pun yang tersembunyikan, yang tersamarkan bagi zat Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah itu di bumi ataukah di langit. Tidak ada sama sekali. Semuanya di bawah kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh beliau, wa ya'lamu ma fil birri wal bahr. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui apa yang terjadi di daratan dan apa yang terjadi di lautan. Di dalam lautan, berapa banyak ikan yang di dalamnya, apa jenis-jenis ikan yang di dalamnya, apa jenis-jenis makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang di dalamnya, semuanya diketahui oleh Allahu Jalla Jalaluh. Allahu Jalla fi'ulah. Wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari ranting pohonnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan mengetahui hal tersebut. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Benih-benih yang ada di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang terutama mereka berada di dhulumatil ard, di dalam bumi Allah Jalla wa ala, gelap posisinya. Benih ini, benih itu, tanaman ini, tanaman itu, semuanya. Wala ratabin wala yabisin. Zat atau makhluk, sesuatu yang kering, sesuatu yang basah. Wala illa fi kitabim mubin. Kecuali hal itu semua ada di keilmuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna. Dulu mata art, dalam bumi Allah, dalam tanah yang gelapnya seperti itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Oh, ini benihnya apa, oh ini untuk tanaman apa, ini bibit apa, semuanya tanpa terkecuali. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Oleh karenanya merupakan sebuah kekeliruan apabila seorang memiliki sebuah kesimpulan, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menetapkan ahlun nar sebagai ahlun nar. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan seorang menjadi penduduk neraka kemudian dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Berarti hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala zalim kepada hamba tersebut. Kenapa Allah membiarkan dia melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, kesyirikan demi kesyirikan, kebid'ahan demi kebid'ahan, kekufuran demi kekufuran, akhirnya diazab oleh Allah Jalla wa'ala dan kekal di dalam an-nar. Syubhatnya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala gak adil kepada Abu Talib. Abu Talib yang jasanya luar biasa kepada Islam, kepada sang keponakan Nabi alaihi salatu wassalam, habis gak ada hasilnya. Walau sedikit pun jannah yang diberikan kepada Abu Talib, dalam keadaan Abu Talib diciptakan oleh Allah di dunia. Ini syubhat ahlul kalam. kerancuan-kerancuan berfikir indah ha'ula al-falsafah, orang-orang yang sibuk dengan filsafat. Seperti enggak ada kerjaan lain untuk membahas ayat Allah, membahas hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kutubus sunan at-tisa', kutubus sunan as-sittah. Sekian ribu hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kenapa enggak dipelajari itu? Kenapa harus berfikir dengan sesuatu yang iya ya? Kenapa Abu Thalib diciptakan di dunia? Toh akhirnya dia menjadi ahlun nar, kekal lagi di dalam an-nar. Zalim berarti Allah, wal'iyadzu billah. Ini sebuah kekeliruan. Yang harus kita fahami, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memiliki ketetapan al-qadar, dan yang harus kita miliki dari pemahaman yang ada, bahwa ketetapan al-qadar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang pertama, qadar yang Allah jalla wa'ala mengatakan sebagai ummul kitab. Dalam bahasa lain dinamakan dengan al-lawh al-mahfud. Itu sudah tercatat di sisi Allah jalla wa'ala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50 alfa sanah, 50 ribu tahun yang lalu. Sudah dicatat Abu Thalib sebagai seorang ahlun nar, Umar ibn al-Khattab sebagai seorang ahlul jannah, Si fulan, si Allah, semuanya sudah ditetapkan. Siapa ahlul jannah, siapa ahlun nar, sudah ditetapkan. Si fulan akan berusia 60 tahun, si Allah akan berusia 40 tahun, si fulan bayi sudah meninggal, dan yang sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala. Itu takdir yang pertama. Takdir yang kedua, yang berkaitan dengan sosok manusia. Muka bumi Allah sudah diciptakan, langit-langit sudah diciptakan, as-samawat, as-sab' al-aradin, as-sab' diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berallahu jalla wa'ala akan meniupkan ruh di dalam rahim seorang ibu. Di situ ada al-qadar yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada para malaikatnya, tulis rezekinya dia, tulis kapan dia meninggal, tulis kapan dia mendapatkan takdir yang baik, mendapatkan takdir yang buruk, semua ketetapan kehidupan dia di dunia, tulis. Tulis juga, asyakiyun am sa'idun, apakah dia menjadi seorang yang berbahagia ataukah seorang yang sengsara kelak di akhirat. Padahal itu di ummul kitab sudah ada, di lauhul mahfud sudah ada. Tapi ketika langit-langit dan bumi-bumi Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan, diutus qadar yang kedua. Jenis takdir yang kedua inilah yang dalam tanda kutip bisa berubah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, wala yaruddul qada'i illa du'a, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang berkaitan dengan keutamaan silaturrahim, orang-orang yang menyambung tali silaturahminya, disambung tali silaturahminya, yubsat fi rizqihi, Allah subhanahu wa ta'ala akan melapangkan rezekinya dia. Kemudian disebutkan juga sebagai keutamaan seorang yang menyambung tali silaturahminya, tali kekerabatannya, dia akan yunsha'ala fi atharih, akan dipanjangkan usianya. Ada dua keutamaan bagi mereka yang menyambung tali silaturrahim dalam hadis tersebut. Yang pertama, usianya dipanjangkan. Yang kedua, rezekinya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, diperbanyak oleh Allah Jalla wa ala. Allah Jalla wa ala alimun, maha mengetahui. Apakah yang sudah terjadi, belum terjadi, dan bagaimana akan terjadi, semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Ketika Allah Jalla wa'ala menyampaikan di dalam ayat yang mulia, ketika orang-orang kufar meninggal dan menyesal, kemudian ingin kembali ke bumi Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala menyampaikan, kalau seandainya mereka dikembalikan ke muka bumi, pasti tetap. Bukan penyesalan yang ada di sisi mereka. Apa? Kembali lagi kufur. Kembali lagi syirik. Kembali lagi maksiat. Gak akan ada. Mereka bertaubat. Hanya di akhirat taubat. Ini mana? Ini ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan dua takdir tersebut. Maka ketika seorang menyambung tali silaturahminya, ketika seorang berdoa pada takdir yang kedua, dia mungkin ditetapkan sebagai seorang yang berusia 40 tahun. Allah tahu ini orang nanti akan menjadi orang yang soleh, dia akan menyambung tali silaturahmi. Maka ditambung tali silaturahmi orang tersebut, Allah merintahkan kepada malaikat, tambahkan 5 tahun usianya, dari 40 menjadi 45. Awalnya 60 pada takdir yang kedua, setelah tercipta langit, bumi dan yang seterusnya, 60 usianya, Allah memerintahkan ke malaikat, tambahkan 65. Karena apa? Dia sudah mensilaturahim. Rezekinya di dunia, mungkin dia memiliki selama hidupnya rezeki 100 juta. Ketika dia menyambung tali silaturahmi, diperintahkan kepada malaikat, tambahkan 150 juta rezekinya dia. Yang mana 150 juta tadi, 65 tahun tadi, 45 tahun tadi, sudah termaktub di lauhul mahfuz. Yang gak akan mungkin berubah. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa indahu ummul kitab, di sisi Allah lah Subhanahu wa Ta'ala ilmul kitab, lauhul mahfuz yang tidak akan pernah berubah. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, ini yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat Allah Jalla wa'ala Maha mengetahui dimanapun, kapanpun seorang melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Yang insyaallah taala sisa syarah dari Syekh Shalih Al-Fauzan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.